وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعما كل الخلق بالجلالة وأشرقت مناهج الكمال، وكله فضلا أتى برحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حاضرين yang dimuliakan oleh Allah, seperti saya katakan, ini malam kita semuanya bahagia. Insyaallah semuanya merasakan kebahagiaan yang ada di dalam hati yang Allah turunkan di malam hari ini. Kita duduk di sini seperti yang tadi kita dengar dari Habib Alawi bin Uthman bin Yahya di hadapan seorang wali besar Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Abdurrahman bin Hussein Al-Habshi, yang mudah-mudahan keberkahan beliau sampai kepada kita sekalian. Beliau ini adalah ayah daripada guru besar bangsa Indonesia, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, Habib Ali Kuitang. Ini ayah beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Habib Alawi. Duduknya kita di hadapan seorang wali walaupun cuma sesaat, itu lebih mulia daripada kita beribadah kepada Allah sekian puluh tahun. Baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia, enggak beda. Duduknya kita di hadapan para wali, baik mereka dalam keadaan hidup ataupun setelah wafatnya mereka, enggak beda. Keberkahannya enggak kurang, sama. Kenapa? Sebab mereka para aulia Allah, mereka hidup di dalam kuburan mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tash'urun. Allah bilang jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwasanya mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mati, jangan. Tapi mereka hidup, namun kalian tidak merasakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup. Ada satu kisah. Yang saya dengar dari nenek saya dengar dari Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Habib Muhammad cerita, Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Ini Habib Abdurrahman bin Abdullah, satu kali beliau hidup satu zaman sama Habib Syekh Bapagi yang dimakamkan di Surabaya di pekuburan Botok Putih. Habib Syekh Bapagi bin Kibar Aulia, salah satu wali besar yang datang dari Syekhir Hadramaut, wali besar di Surabaya. Ini satu zaman dan teman dekat dengan Habib Syekh, sehingga kalau Habib Syekh datang ke Jakarta selalu bersama Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habshi. Saya ingin cerita ini supaya kita tahu bahwa mereka para aulia hidup di kuburan mereka. Ketika Habib Syekh datang didampingi oleh Al-Habib Abdurrahman, itu waktu Habib Syekh ingin berziarah ke makam Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Aidrus luar Batang. Berangkat sama Habib Abdurrahman. Mereka berangkat ke luar Batang, ziarah ke luar Batang. Tengah-tengah ziarah, lepas baca Yasin, Tahlil, Fatihah dan seterusnya, Habib Syekh bilang kepada Habib Abdurrahman, ini kita dari tadi jalan panjang, kita ziarah, ini perut lapar. Enak kali ya kalau habis ziarah kita makan kebuli panas-panas. Baru ngomong begitu di hadapan Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus habis ziarah, baru bicara seperti itu, lepas ziarah ngelangkah beberapa langkah di balik makamnya Habib Hasan bin Abi Bakar Idrus, Habib Hasan luar batang, tiba-tiba udah tersedia begitu aja nampan kebuli panas-panas. Kontan langsung baru ngomong begitu depan-depan Habib Hasan bin Abi Bakar. Enak kalau makan kebuli panas-panas. Ngelangkah ke balik kuburan situ udah tersedia nampan kebuli panas-panas. Habib Syekh bilang sama Habib Abdurrahman, masya Allah, hajat kita diijabah sama Allah, kabul. Ayo kita makan. Makan. Begitu makan, Habib Abdurrahman bilang sama Habib Syekh, Habib, anda punya istri, anak, istri di rumah juga biar dapat berkah dari Habib Hasan bin Abi Bakar Al-Idrus. Ini pengen dibungkus sedikit. Habib Syekh bilang, jangan, gak boleh dibungkus. Ini disediain sama Habib Hasan luar batang, bakal kita makan di sini. Ya, ya. Udah, makan deh. Habib Syekh sudah selesai makan, bangun cuci tangan. Habib Abdurrahman masih duduk. Ya kelihatan sama Habib Syekh dibungkus sama dia. Iya, dia sayang sama anak istrinya, pengen dapat berkah juga. Al-ma'idatun minas sama. Ini seperti mukjizat yang Allah kasih bahkan Nabi Isa alaihi salam, hidangan dari langit. Ini juga begitu, dan segala mukjizat yang Allah kasih bakal nabi yang terdahulu diberikan oleh Allah bakal Nabi Muhammad atau kepada umat Nabi Muhammad daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang sama atau lebih bahkan. Dibungkus, Nabi Syekh enggak tahu. Udah. Lepas itu pulang. Begitu sampai di rumah, Habib Abdurrahman panggil anak keluarganya, ayo ini ada berkah dari Habib Hasan luar batang. Apa berkahnya? Ayo duduk, ambil nampan sini ya. Abak bawa perkataan. Pas dibuka berubah jadi pasir. Gak ada yang bisa dimakan. Berubah jadi pasir. Kenapa? Habib Syekh udah bilang jangan dibawa. Itu bakal kita makan di sini. Allah Akbar. Alhasil, syahid di sini mereka para awliya hidup di kuburan mereka. Dalam pembahasan kita kemarin di Masjid Al-Munawwar hari Senin, kita bahas tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di perjalanan tersebut kita cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril untuk keliling, enggak langsung pergi ke Masjidil Aqsa. Tapi diajak dulu jalan keliling ke beberapa tempat, ke Madinah. Suruh salat Nabi di bawah pohon. Pohonnya siapa? Pohonnya Nabi Musa. Itu kalau saya mau bahasain sekarang, pohon cinta namanya. Masya Allah. Kenapa pohon cinta? Itu pohon waktu Nabi Musa berteduh di situ, itu cikal bakal Nabi Musa ketemu sama jodohnya. Sampai bintu Nabi Allah Syu'aib, anak perempuannya Sayyidina Syu'aib alaihi salam. Kisah panjang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh salat di situ. Terus diajak lagi sama malaikat Jibril ke mana? Ziarah ke makam Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang kita baca kemarin tadi dihatamkan di kartu hitam, besok insyaallah hatam bareng-bareng. Itu dikutip suatu hadis. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Nabi Musa pada perjalanan Isra wal Mi'raj, hingga Nabi Muhammad bilang kepada para sahabatnya, kalau saja sekarang waktu Nabi cerita udah di Medina, kalian ada di situ, aku akan tunjukkan kuburannya Nabi Musa kepada kalian inda Kasibil Ahmad, di tempat namanya Kasibil Ahmad. Nah, ingin ditunjukkan supaya apa itu kuburan ditunjukin sama Nabi kepada para sahabatnya, supaya diziarahin. Nabi pengen nunjukin kuburan Nabi Musa alaihi salam. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi Muhammad berziarah ke makam Nabi Musa, didapetin Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya. Mereka para anbiya hidup di atas kuburan mereka. Dan saat itu beliau sedang munajat kepada Allah di atas kuburannya. Dalam munajatnya beliau mengatakan, Ya Rab akramtahu, Ya Rab faddaltahu, Ya Allah engkau muliakan dia, engkau menganugerahkan dia, engkau mengangkat derajatnya. Siapa yang lagi dibicarain nama Nabi Musa dalam munajatnya kepada Allah? Tahu gak siapa yang dibicarain? Nabi Musa bermunajat sama Allah dalam kuburannya. Ini munajatnya para anbiya di dalam kuburan mereka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita heran sama orang yang kagak demen kita nyebut Nabi Muhammad di dalam majlis kita. Kita katakan Nabi Musa dan para nabi-nabi di dalam munajat mereka di kuburan mereka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam munajatnya, dia bilang, Ya Rab, engkau muliakan Muhammad. Engkau angkat derajatnya Muhammad. Engkau agungkan Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang bersama Jibril. Assalamualaikum ya Musa. Kaget Nabi Musa. Ya Jibril, siapa yang bersamamu? Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah disambut sama Nabi Musa sambutan meriah, sambutan yang agung, sampai akhirnya pulang. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Begitu Nabi Muhammad jalan beranjak, nangis Nabi Musa. Dalam tangisannya dia bilang, ya Rab, ini baru datang ibaratnya kemarin. Anak muda, Nabi Musa hidup lama, panjang. Dan Nabi Musa perjalanannya panjang. Ya, banyak yang masuk Islam dari Bani Israel di tangan Nabi Musa. Tapi jauh lebih banyak lagi yang beriman kepada Allah di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi Musa menangis, ya Rab, anugerahmu amat besar untuk kekasihmu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau jadikan umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk surga, kata Nabi Musa alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sampai sana masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ngelanjutin apa yang kita bahas kemarin tentang peristiwa perjalanan kisah daripada Isra dan Mi'raj yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di dalam perjalanan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ketika perjalanan ke Masjidil Aqsa, di perjalanan beliau bersama Jibril tiba-tiba dikejar oleh Ifrit. Tahu Ifrit? Ifrit adalah rajanya jin, rajanya syaitan. Ya, dikejar. Dia sudah bawa bola api untuk membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari kanan. Begitu diduluin nama Rasulullah. Datang dari kiri, diduluin nama Rasulullah. Hingga akhirnya Jibril bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, maukah aku ajarkan engkau suatu bacaan? Kalau engkau baca, ya, ini Ifrit akan tersungkur dan akan jatuh, ya, dan akan tertiban dengan apinya sendiri. Jibril ajarin gitu kepada Nabi Muhammad. Nabi bilang, ajarkan kepadaku. Apa itu bacaannya? Diajari nama Nabi Muhammad Sayyidina Jibril. Katakan ya Muhammad, a'udzu biwajhikal karim wa bikalimatillahit tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman. Itu diajari doanya. Hafal enggak kira-kira? Ini doa yang Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca sama Nabi Muhammad itu waktu juga ini Ifrit tersungkur, Ifrit tersungkur jatuh dan ketiba nama apinya. Nah. Kita mungkin enggak hafal itu. Tapi mayoritas di antara antum pada punya kitab namanya Khulasatul Madad An-Nabawi. Di situ ada beberapa zikir-zikir yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalian baca. Rutinkan, amalkan pagi hari atau siang pagi hari, malam hari, terus ada lagi wirdus sakrat, kurang lebih isinya sama amani yang diajarin sama Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di perjalanan ini, perjalanan Isra wal Mi'raj semuanya berisi pelajaran penting dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk disampaikan kemudian kepada umatnya. Makanya Allah bilang linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan Nabi melihat ada sekelompok manusia. Siapa mereka? Ini kelompok manusia Nabi lihat saat itu, diperlihatkan oleh Allah, mereka sedang menanam. Begitu mereka tebar itu benih, begitu benih menyentuh tanah itu waktu juga tumbuh itu benih dengan pohon yang tinggi luar biasa dan langsung berbuah dengan buah yang sangat besar dan sangat banyak luar biasa. Rasul melihat gitu agung, tanya ya Jibril, siapa dan apa mereka ini? Jibril bilang, ya Muhammad, yang kau saksikan itu adalah perumpamaan daripada umatmu yang mana mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. pahala yang Allah berikan kepada mereka seperti itu. Ibaratnya, yang mereka lakukan hanya menebar dengan mudah, tapi itu dia langsung tumbuh berbuah dengan sangat banyak dan sangat besar. Jihad kecil, tapi pahalanya sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan, di tengah perjalanan, Nabi mencium wewangian yang sangat harum sekali. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama Jibril, "Ya Jibril, ini wangi yang harum ini dari mana sumbernya? Ini luar biasa harumnya. Belum pernah saya mencium wanginya yang lebih harum dari ini. Tahu gak dari mana?" Gak ada yang tahu. Ya, mungkin kita kalau ceritanya artis kita tahu langsung jawab. Film sinetron kita tahu langsung jawab. Ini wajib kita pelajarin. Harus kita tahu. Nabi bilang, ini wangian dari mana harumnya? Sumbernya dari mana? Ini harum banget. Apa jawabnya? Ini harum yang engkau cium adalah wangi seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah. Siapa ini wanita? Ini wanita, dia hanya sekedar tukang sisir. Tukang sisir, tapi dikasih anugerah macam begini oleh Allah. Wangi, sampai Nabi itu kagum dengan harumnya yang luar biasa. Siapa dia nih? Dia dikenal dengan Mashifah binti Fir'aun. Tukang sisir, anak perempuannya Fir'aun. Hidup di zaman Nabi Musa nih perempuan. Kerjanya di istananya Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kerja di istana musuh Allah. Kerjanya apa? Tukang sisir, anak perempuannya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah, lima syifat. Iman yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun dia ngurusin anaknya Fir'aun. Sampai satu kali, ketika ini masyifah lagi nyisirin anaknya Fir'aun, tiba-tiba sisir terlepas dari tangannya. Ini Jibril cerita sama Nabi Muhammad. Jatuh. Dia ambil itu sisir sambil mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ifa Fir'aun. Diangkat dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Mudah-mudahan Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Anaknya di situ kaget. Anaknya Fir'aun, bapaknya dicaci di lahan. Kaget nih anaknya Fir'aun. Gila. Awalaki rabban ghair abi. Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Apa jawabnya? Naam, betul. Rabbi wa rabba abika Allah. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Dengan lantang dia katakan begitu. Tidak takut. Iman kepada Allah. Tidak pelin-pelan. Dia nyatakan seperti itu. Sampai nih, anak Fir'aun bilang, berani kau mengatakan begitu. Saya adukan kepada ayah saya, katanya ini anak Fir'aun. Silahkan, saya tidak takut. Diadukan. Dipanggil sama Fir'aun. Siapa itu waktu yang agak takut sama Fir'aun? Semuanya diperbudak sama Fir'aun. Pada takut sama Fir'aun. Dipanggil. Apakah betul yang diceritakan anakku? Betul. Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Betul, aku punya Tuhan selain engkau. Tuhanku adalah Allah dan Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun dengar gitu marah. Aku akan menyiksamu kalau kau tidak kembali. Silahkan, aku enggak takut. Dengar gitu, Fir'aun mengancam akan menyiksa dan membinasakan ini wanita dan seluruh keluarganya. Kebetulan seluruh keluarganya masuk Islam, beriman sama Allah. Silahkan. Cuman ini Masyidah bilang, akan tetapi satu aja aku minta kepada engkau ya Fir'aun. Selama ini aku udah mengurus anakku, kau hutang jasa kepadaku. Kalau engkau ingin membinasakan kami, aku, anak dan keluargaku serta suamiku, jadikan kami di satu kubur yang sama, jangan dipisah. Fir'aun bilang, silahkan, gak ada masalah. maka dipersiapkan oleh Fir'aun penggorengan besar, diisi minyak panas, dibakar minyak sampai mendidih. Mereka diletakkan di tempat yang tinggi. Fir'aun bilang, ayo kembali, tinggalkan Allahmu itu kembali kepadaku. Rasyidah bilang enggak, suaminya bilang enggak, anak-anaknya semuanya bilang enggak, kami tetap beriman kepada Allah. Kami akan membakarmu, kata Fir'aun. Kita akan membuang kalian ke dalam minyak panas ini. Silakan. Nah, tempat kami adalah surga Allah. Jadi tidak takut. Maka itu waktu juga, tanpa basa-basi, suaminya dibuang sama Fir'aun ke dalam minyak panas. Itu waktu juga binasa. Fir'aun bilang, masyidah, mau balik ya? Enggak. Anaknya, depan matanya dibuang ke dalam penggorengan panas tersebut. Anakku udah mati, mau balik? Enggak. Kebetulan masyidah punya bayi yang dia gendong. Nangis masyidah. Begitu nangis, ya namanya seorang ibu, enggak tega ngelihat bayinya, anaknya udah satu dibuang, tinggal yang bayi. Nangis. Fir'aun ngelihat masyidah nangis, tawa senyum, wah dia bakal balik. Tiba-tiba bayi yang masih menyusui, dia lepas susunya dan mengatakan, wahai ibuku, ga'i wala tataga'asi fa innaki 'alal haq. Itu bayi melepaskan susuannya dan mengatakan, wahai ibuku, nyebur bersamaku, jangan mundur, karena sesungguhnya engkau di jalan yang benar, di jalan yang hak yang diridhai oleh Allah. Dengar gitu ini ibu, langsung dia lemparkan dirinya dan anaknya ke dalam penggorengan panas. Itu waktu Fir'aun mencetak gol ada berapa orang? Kita hafal, pula berapa kali nyetak gol, kita tahu. Baik. Bayi yang berbicara saat mereka masih bayi, ada berapa orang? Ya, terus kita pelajarin. Jangan cuma kita dengar doang, belajar, belajar, belajar. Tuntut ilmu. Catat. Ingat, hafalin. Ajarkan orang lain. Dalam riwayat 4. Sebenarnya mereka lebih dari 4. Banyak. Yang pertama ini dia. Bayinya Masyidah. Nah. Yang kedua, Nabi Isa ibnu Maryam. Inni Abdullah atani al-kitab. Aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syahidu Yusuf. Saksi Nabi Yusuf. Tahu ceritanya Nabi Yusuf? Ya. Ceritanya Nabi Yusuf waktu dikejar-kejar sama Imra'atu Aziz, sehingga dirobek tuh bajunya dari belakang. Ya. Saat itu kepergok sama majikannya. Nabi Yusuf tuh sih kagak bikin beginian. Sama sekali hatinya bersih. Tapi difitnah sama perempuan. Maka saat itu juga ada bayi di situ berbicara. Ada namanya Syahid Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. In kana gumisuhu budda min duburin. Kalau memang bajunya robek dari belakang, maka Nabi Yusuf jujur. Ini yang pendusta di perempuan. Tapi kalau bajunya robek dari depan, Nabi Yusuf yang pendusta, ini perempuan yang jujur. Diperiksa, ternyata betul. Robeknya dari belakang. Nah ini yang ketiga, bayi yang berbicara saat masih bayi, Syahid Yusuf. Saksinya Nabi Yusuf. Dan yang keempat, yaitu Syahidu Jurayj. Tahu gak Jurayj siapa? Dalam Sahih Al-Bukhari kita juga baca kemarin. Itu diceritakan ada satu ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya Jurayj. Namanya Jurayj. Dia ahli ibadah. Hidupnya cuma bakal Allah. Orang saleh. Satu kali ketika dia lagi sholat, umiknya dari dapur teriak, "Hei Jurayj, sini!" Dipanggil sama ibunya. Dia lagi sholat, bingung. Dalam sholatnya dia bilang, "Ya Rab, sholati ummi. Uminya teriak lagi, hey Juras, ini. Juras lagi sholat, ya Allah bagaimana? Dalam sholat dia bilang, ya Allah, sholati oh ummi. Uminya gahar. Dua kali dipanggil anaknya, hey Juras, ini. Juras buru-buru selesai sholatnya. Cuman udah telat, gahar uminya, marah. Bilang, disumpahin, keluar ucapan dari uminya, nyumpahin ke anak. Apa keluar? Lu gak bakal mati kecuali setelah ngelihat wajahnya para pelacur. Disumpahin sama ibunya. Datang Juras minta maaf sama uminya. Maafin tadi lagi sholat. Akhirnya dimaafin sama uminya. Cuman itu kalimat udah keluar dari mulut ibu. Mulutnya orang tua tuh asik. Gak boleh sembarangan. Apalagi ibu marah dikit sama anaknya. Jangan itu. Berat urusannya tuh sama Allah. Berat kesian tuh anak. Kesian tuh anak. Hati-hati jangan sampai terucap. Kalau kita udah pegel sama anak kita, doain anak hidayat gitu. Jangan kita katain lu bodoh banget. Jangan, pinter banget. Mudah-mudahan dapat hidayat, tambah pinter lagi. Begitu. Biar pegel hati, tapi doa jangan sampai keluar dari mulut kecuali yang bagus. Sebab mulutnya orang tua apalagi ibu, waduh. Habib Ali Habsyi jadi Habib Ali Habsyi Sultan Auliya. Tahu kenapa? Berkat doa ibunya. Al-Imam Abdul Ghadir Jilani jadi Abdul Ghadir Jilani berkat doa ibunya. Ada Juras, kesian. Kenapa? Udah keluar tuh omongan. Tapi emang dasar dia orang baik. Ya, dia minta maaf, dihibur ibunya. Sampai akhirnya ibunya meninggal setelah itu. Hidupnya Juras cuma bakal Allah ibadah. Sampai dia bangun tempat ibadah Soma'ah, dia ibadah di situ. Setelah sekian puluh tahun dari wafat ibunya, dia lagi ibadat di atas gunung. Dia punya apa? Soma'ah, tempat ibadah. Datang ini orang kampung, beberapa orang kagak demen sama Juras, pengen fitnah dia. Sehingga dipanggillah satu pelacur. Ya, walhasil ada satu perempuan pelacur hamil, ditangkap, pengen diadili sama hakim. Dibawa ke pengadilan, hakim nanya, siapa yang berbuat ini kepadamu? Maka ini perempuan yang udah hamil bilang, yang melakukan kepada saya adalah Juras. Difitnah, padahal Juras nggak bikin. Orang-orang dengar gitu pada terperanjat kaget, wah. Ini yang katanya ahli ibadah, ternyata dia bikin mesum begini. Bongkar tuh tempat ibadahnya, dirubuhin sama orang-orang. Ditangkep yang namanya Juras. Tempat ibadahnya dirubuhin, diratain sama tanah. Ada apa? Lu cuman belagu aja depan orang ibadah, gak taunya lu juga main kotor di belakang. Bawa ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, namanya kan pengadilan, banyak penjahat-penjahat yang lagi ngantri diadili. Kebetulan di antara orang-orang yang ngantri, para pelacur yang akan diadili. Dibawa nih Juras sama polisi-polisi ke pengadilan untuk diadili, sebab dia difitnah. Begitu masuk ke pengadilan, dia ngantri. Antrian panjang. Ini orang-orang yang mau diadili banyak. Depan matanya para pelacur yang siap diadili. Dia lihat, siapa mereka? Ini mumisat, orang-orang pelacur. La ilaha illallah. Ini doa ini punya ibu, jangan-jangan. Doanya ini punya ibu. Kau gak bakal mati sebelum melihat wajahnya para pelacur depan mata sekarang. Ini tempat ibadah dirasain sama tanah gara-gara doa ibunya. Cuma mungkin pengen bisa lihat sendiri ya. Udah. Sampai akhirnya diadili. Diadili Juras, engkau belagu ya, pura-pura ibadah, ternyata engkau bikin mesum memanjir perempuan. Juras bilang, saya gak bikin begitu. Ini perempuan bilang begitu. Dia udah hamil, udah bawa anak. Udah ngelahirin anaknya. Ngelahir. Ini anaknya. Ya udah. Pengen bukti kalau saya bukan pelakunya. Digendong tuh anak. Di apa pakai jarinya Juras, disenggol perutnya. Ini bocah nih yang masih bayi, yang masih nara disenggol. Ya bunaya, man abuk. Wahai anakku, siapa bapakmu? Itu waktu juga di bayi mengatakan, ayahku tuh penggembala kambing si pulang. Ini hakim, ini pelacur, orang-orang melihat begitu pada kaget semuanya. Bayi bicara. langsung ditangkap dan diadili. Itu waktu mereka minta maaf sama Jurej, maafin kita udah salah tangka, ini tempat ibadah udah rata sama tanah, kita bangun lagi deh dari emas, katanya. Enggak, jangan dibangun dari emas, balikin aja seperti semula, katanya Jurej. Ada 4 orang yang disebut, dan ada dalam beberapa riwayat lagi, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan beberapa riwayat. Ini kalau saya mau cerita panjang lebar. Ya, lanjut apa udah nih? Biar kangen, insyaallah kita ketemu lagi malam Selasa. Insyaallah. Itu 4. Apalin dulu. Siapa yang 4? Hah? Anaknya Masyidah. Bayinya Masyidah. Yang kedua siapa? Nabi Isa. Yang ketiga? Syahidu Yusuf. Saktinya Nabi Yusuf. Yang keempat siapa? Ini saktinya Jurej. Nanti ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jagoannya. Terus dalam Sahih Bukhari ada beberapa lagi disebutkan. Oh, insyaAllah mudah-mudahan kita belajar, kita tambah tahu lagi, tambah kuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Ini sedikit tentang perjalanan Isra Mi'raj. Ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang cuma bisa mendengarkan doa tentang kisah tersebut, mudah-mudahan bawa pelajaran penting bakal kita sekalian. Makanya biar kita bakti sama kedua orang tua kita, biar kita sayang. Berapa orang nanya sama saya, Habib, saya kalau ke majelis itu selalu diomelin sama ibu saya. Saya ingin katakan, ini kisahnya Jurej, pelajaran bakal kita. Jurej lagi sembahyang, ahli ibadah, diakui nama Nabi. Sini ada yang lebih hebat gak dari Jurej ibadahnya? Kagak ada. Baik. Dia waktu dipanggil ibunya bagaimana? Dia gak nyaut, terus setiap. Ala kulihal dia orang baik, masih terselamatkan, katanya para periwayat hadis, masih terselamatkan dia dengan kesolehannya dia daripada sumpahan ibunya. Masih diselamatin tuh dengan kesolehan dia. Nah kita bagaimana? Artinya apa saya bilang begini? Ibu kita segala-galanya. Kita belajar nih ngaji di mana tempat untuk apa tahu? Kita ngaji di mana tempat kita belajar hadir majelis Rasulullah di sini di situ beberapa pengajian lain kita hadir supaya apa? Supaya kita bisa bakti sama orang tua kita. Supaya kita bisa bakti sama orang tua kita. Apa yang orang tua kita mau taruh di atas kepala kita. Orang tua kita, abah kita, ibu kita segala-galanya. Siapa sih orang tua yang kagak mau anaknya jadi orang saleh? Dia mau, cuman kadang tuh orang tua kangen sama kita. Ya ini mayoritas belum pada kawin aja, belum pada punya anak. Yang pada punya anak tahu begitu. Orang tua sayang, ngelihat orang tua, ngelihat anaknya hadir majlis bahagia luar biasa. Siapa yang nggak senang? Senang. Cuman kadang orang tua tuh lagi kangen sama anaknya, pengen diperhatiin. Karena itu tunjukin baktinya kita sama orang tua kita. Tunjukin dengan ketulusan. Urusin orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Besok ente gak ada majlis, malah marahin sama ente punya orang tua. Bukan dilarang.